Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Qala al-mu'allifu hafizahullahu ta'ala fi kitabihi Fikhil Asma'il Husna. Amma al-hikmatu fil khalqi fa innahu subhanahu khalaqal khalqa bil haqqi wa mustamilan 'alal haqqi wa kana nihayatuhu wa ghayatuhu al-haqq. Awjadahu bi ahsani nidamin wa rattabahu bi akmal itqanin wa 'ata kulla makhluqin خلقه اللائق به بل أعطى كل جزء من أجزاء المخلوقات وكل عضو من أعضاء الحيوانات خلقته وهيئته اللائقة به بحيث لا يرى فيه شيء من التفاوت والخلل ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير أكمل ولو اجتمعت أقول الخلق على أن يقترحوا مثلا أو أحسن من هذه الموجودات لم يقدروا على ذلك صنع الله الذي أتقن كل شيء بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما وارزقني فهما وعملا متقبلا ربي ألهمني رشدي وقني شر نفسي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم قال المصنف حفظه الله berkata pengarang kitab Fiqhul Asma'il Husna Syekh Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badru hafizahum Allah tabaraka taala menjelaskan tentang dua nama Allah Subhanahu wa taala Al-Hakim dan Al-Hakam. Yang intinya Al-Hakim dan Al-Hakam ini adalah merupakan nama Allah yang merujuk kepada sifat hikmah, ketentuan Allah hikmah, keputusan Allah SWT hikmah, kebijakan Allah hikmah. Tidak ada apapun yang ditentukan kecuali dalamnya ada hikmah, kemaslahatan bagi manusia. Dan bahwasanya apapun yang Allah putuskan di antara hamba-hambanya, itulah dia yang bijaksana. Tidak ada satupun daripada keputusannya antara hamba-hambanya yang berselisih, yang bertikai, kecuali keputusan yang hikmah. Maka tatkala di bumi ini banyak keputusan yang tak bijaksana, Allah mengatakan alaisallahu biahkamil hakimin, banyak hal-hal yang tak selesai di dunia ini. Perselisihan banyak tak selesai, kezaliman banyak tak selesai, diputuskan dengan kezaliman berada sebelah. Banyak permasalahan-permasalahan kita lakukan dengan kezaliman, sehingga tak selesai di dunia ini, maka di negeri akhir kelak Allah akan putuskan dengan seadil-adilnya, dengan keputusan yang maha bijak. Itulah di antara makna Al-Hakim dan Al-Hakam. Kemudian kita akan lanjutkan pembahasan tentang nama Allah Al-Hakim Al-Hakam ini. Ammal hikmatu fil khalqi, adapun hikmah, kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala dalam menciptakan makhluknya. Fa innahu subhanahu khalaqal khalqa bil haqq. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ciptakan seluruh makhluk dengan benar, tak ada yang menyalah. Seluruhnya Allah ciptakan bilhaq, dengan kebenaran. Wa mustamilan 'alal haqq, semua makhluk ciptakan mencakup, mengandung kebenaran dalam penciptaan tersebut. Wa kana nihayatuhu wa ghayatul haqq, dan adalah ujung dari perkara makhluk kebenaran pula. Allah ciptakan manusia, alam semesta dengan hak. Segala macam ciptaan tersebut terkandung padanya al-haq, kebenaran. Makna al-haq adalah keadilan. tidak ada yang melenceng, tidak ada yang menyalah. Dan Allah Subhanahu wa taala ciptakan seluruh makhluk dengan tujuan-tujuan masing-masing, semuanya dengan hak. Tidak ada yang menyalah. Aneka ragam ciptaan Allah, semua Allah sempurnakan. Ya, tidak ada satu pun yang menyalah. Tumbuh-tumbuhan aja ada biji-bijian yang ditanam dengan biji-biji. Ya. Ada yang dengan batangnya ditanam. Ada tumbuh-tumbuhan yang menjalar. Ada yang buahnya di bawah. Ada yang buahnya di atas. Ya, macam-macam. Ada yang dia harus tumbuh menjalar, harus punya para-para pendukung. Berbeda-beda. Semuanya dengan hak. Ya, warnanya pun berbeda-beda. Ada yang warna hijau daunnya. Ya, ada yang warna merah, ada yang warna kuning. Buahnya pun berbeda-beda. Ya, lihatlah bagaimana Allah ciptakan binatang ternak. Samaniyat azwaj. 8 binatang ternak yang kita dihalalkan untuk mengkonsumsinya. Berbeda-beda. Ada kambing, kambing gunung, kambing biri-biri, ada bakar, sapi, dan semacamnya. Diciptakan pula kerbau, ya. Dan ada ibil, unta, semuanya berbeda-beda, beraneka ragam, agar ada padanya variasi kehidupan. Subhanallah, binatang ternak berbeda-beda, unggas berbeda-beda. Ya, ada ayam, ada itik, ada entok, ada angsa. Berbeda-beda. Semua dengan hak. Ikan pun berbeda-beda. Ikan yang ada di air tawar, yang ada di air laut, semuanya berbeda-beda, diciptakan dengan hak, untuk tujuan yang hak. Subhanahu wa ta'ala. Awjadahu bi ahsan nizam. Allah ciptakan semua makhluk ini dengan sebaik-baik penciptaan yang sangat teratur sekali. Subhanallah. Tulang kita tak sama dengan tulang ikan. Tulang ikan yang satu tak sama dengan tulang ikan yang lain. Berbeda-beda. Ada ikan yang banyak sekali tulangnya. Ya. Berbeda-beda pula cara masaknya. Bagaimana supaya indah. Disiapkan segala macam bumbu-bumbu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membuat enak masakan tersebut yang berbeda-beda. Ada bawang tak sama dengan tomat, tak sama dengan daun sup, semuanya beda-beda. Semuanya diciptakan dengan hikmah. Ada yang rasanya asin, ya, dialah garam, ada rasanya manis, dialah gula, macam-macam. Semuanya ketika diciptakan dengan segala variasi ini menjadi satu kesatuan yang indah. Subhanahu wa ta'ala. Air pun tak sama. Ada air tawar, ada air asin. Ya, semua dengan hikmah. Kenapa asin setelahkan payah kita minum? Subhanallah. Allah ciptakan ya air laut dengan keasinannya, dengan segala macam bentuk hikmah. Ya, betapa butuhnya manusia kepada garam. Dan adanya laut adalah air garam. Ya, ciptakannya pula bagaimana kelak laut ini, bagaimana supaya dapat diminum. Subhanallah. Dan sekarang banyak sekali ya, negara-negara maju yang merubah air laut menjadi air tawar. Ya, di negara Saudi Arabia, kami pernah berkunjung tempat ya, mentransfer air laut menjadi air tawar sehingga bisa diminum. Allahu Akbar. Warattabahu bi akmal itqan. Allah ciptakan seluruh makhluk dengan sebaik-baik bentuk. Allah ciptakan makhluk dengan sebaik-baik susunan. Ya. Dengan sebaik-baik ciptaan yang sempurna, itqan. Ya, masing-masing makhluk itu berbeda-beda, indah semuanya. Matanya berbeda-beda. Mata belalang tak sama dengan mata kupu-kupu. Tak sama dengan mata burung. Mata burung satu tak sama dengan mata burung yang lain. Paruh burung satu tak sama dengan paruh burung yang lain. Cengkeraman burung satu tak sama dengan cengkeraman yang lain. Semuanya dengan itqan. Ya, itqan makna adalah kesempurnaan. Tak ada padanya kekurangan. Telinga pun berbeda-beda. Telinga gajah dan telinga kita tak sama. Subhanallah. Antara telinga ikan yang satu dengan yang lain, ada enggak ikan telinganya? Ada Pak John di telinga ikan. Ikan ada telinganya. Allahu Akbar. Suara pun berbeda-beda. Allahu Akbar. Ya. Wa a'ta kulla makhluqin khalqahu al-la'iq bih, setiap makhluk Allah ciptakan dengan penciptaan yang sesuai baginya. Ada yang terbang di udara, yang terbang ini pun beraneka ragam. Subhanallah. Ada yang terbang dalam air. Ya. Ikan-ikan itu ada pula yang ciptakan bersayap, bisa terbang. Tapi tak bisa terbang jauh-jauh setinggi terbangnya burung-burung. Ikan terbang itu benar-benar subhanallah. Indah. Ya. Ketika diburu oleh ikan-ikan besar, dia terbang di atas. Subhanallah. Mungkin sekitar 1 meter, 1,5 meter dia terbang. Kemudian hinggap lagi ke dalam air. Dikejar lagi, terbang lagi. Subhanallah. Andai kata semua ikan-ikan bisa terbang ke udara, tak bisa kita mancing. Subhanallah. Andai kata semua ayam diciptakan sama dengan elang, tak bisa kita makan ayam penyet. Semua dengan hikmah. Bal a'ta kulla juz'in min ajza'il makhluqat wa kulla 'adwin min a'dha'il hayawanat khalqahu wa hayatahu la'iqata bih. Bahkan setiap bagian daripada makhluk tersebut Allah ciptakan yang sempurna baginya. Segala macam makhluk hidup Allah ciptakan sempurnakan bagian-bagian anggota-anggota tubuhnya. Subhanallah. Ya. Tak ada yang sama sebagaimana gajah panjang belalainya. Ada? Tak ada. Ya. Dan makhluk-makhluk ada di darat dibuat Allah, ada juga yang di laut mirip-mirip walaupun berbeda. Ada kuda di lautan tak sama dengan kuda daratan. Bentuknya mirip-mirip sehingga orang menyebutnya kuda laut. Allahu Akbar. Ada babi di daratan, ada juga babi di lautan, babi laut. Ya. Singa di darat ada, di luar punya ada singa, singa laut. Buaya pun demikian. Ada buaya laut, ada buaya darat. Subhanallah. Wa kullu 'udwin min a'dha'il hayawanati khilqatuhu wa hay'atuhu wa kullu mahdhuwin min a'dha'il hayawanati khilqatahu wa hay'atuhu al-la'iqata bihi bihaitsu la yura fi sya'n at-tafawuti wal khalal. Tak pernah tampak pada ciptaan Allah ada cacat, ada celah. Sempurna semuanya. Ya. Lihatlah bagaimana capung itu. Kecil sekali sayapnya, bisa terbang. Siapa yang mengajari capung itu terbang? Apalagi capung yang kecil-kecil. Subhanallah. Kalau bukan Allah Jalla wa'ala, profesor, doktor apapun tak bisa menciptakan sayap capung. Subhanallah. Sayap lalat nampaknya hina. Suruh buat orang, coba buatkan dulu sayap lalat. Patahkan satu, buat sayap penggantinya. Tak bisa. Subhanallah. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawutin. Allah berfirman dalam surah Al-Mulk ayat ketiga dan keempat, tidaklah pernah kau dalam ciptaan Allah ada yang tak sesuai. Farji'il basar, kembali kau perhatikan. Hal tara min futur, adakah selain Allah Subhanahu wa taala Tuhan-tuhan pencipta yang sempurna semacam ini? Manusia menciptakan robot, tapi samakah robot dengan manusia sendiri menciptakannya? Tak sama. Tak seindah manusia. Robot ya robot, tak punya perasaan. Tak punya kepekaan. Ya, diciptakan manusia, robot-robot membantu manusia. Perusahaan-perusahaan besar menggunakan robot-robot. Subhanallah. Ya, tapi tak akan pernah dapat dengan yang sama dengan menciptakannya manusia. Ya. Dan banyak sekali kekurangan-kekurangan robot-robot diciptakan, walaupun secanggih apapun manusia yang mengoperasikannya, manusia yang men-settingnya. Betapa hebatnya sekarang ilmu pengetahuan, canggihnya komputer dengan segala macam menu-menunya. Tapi siapa yang merancangnya? Manusia. Subhanallah. Thumma arji'il basara karratain, kembalilah engkau melihat. Ya. Yang qalib ilaikal basaru khasian, capek engkau melihat, memperhatikan, mengecek, meneliti, ya, sehingga pandangan menjadi letih. Yang qalib ilaikal basaru khasian wa huwa hasir, sia-sialah usahamu untuk mencari celah pada ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Walau jitama'at uqulul khalqi ala an yaqtarihu mathalan aw ahsana min hadhihi al-mawjudat lam yaqdiru ala dhalik. Sekiranya akal-akal manusia dikumpulkan semuanya untuk memberikan ide, usulan bagaimana makhluk yang paling indah, yang paling sempurna sebagaimana Allah ciptakan, tidak akan mungkin dapat terwujud. Tak mampu mereka. Perhatikan saja wajah kita. Ya, letak kedua mata kita. Adakah tempat yang lebih sesuai daripada di atas ini? Tak ada. Subhanallah. Coba andai kata mata kita naikkan ke dahi. Cantik? Tak cantik. Subhanallah. Hidung kita. Adakah tempat yang paling sesuai selain di tempat yang Allah tempatkan ini? Tak ada. Subhanallah. Hidung yang seperti ini. Coba Allah dua lubang. Ya, dengannya kita menghirup udara, oksigen, mengeluarkan, ya, yang lainnya. Subhanallah. Ciptakan tangan kita dengan sempurna, bilangannya pun sempurna. 5 jari ini sempurna. Tengoklah orang jarinya 6, tak sempurna. 2 tangan sempurna bagi manusia. Bagi manusia sempurna 2 tangannya. Bagaimana tangan manusia 4 tak sempurna? Subhanallah. Ya. Macam-macam makhluk yang dibuat, kalau kita pikirkan, cicak itu tak jatuh, terbalik-balik di jalan, tapi tak jatuh. Subhanallah. Ya, manusia tak dibuat demikian. Andai kata manusia seperti cicak ilmunya, Masya Allah, kacaunya kita antum ngaji di atas tuh. Subhanallah. Ya, semut-semut itu makhluk yang kalau kita pikirkan begitu dahsyat. Subhanallah, yang jumlahnya hanya Allah yang tahu. Jenisnya pun demikian, kerjanya demikian. Ya, bagaimana mereka jalan, mereka mengeluarkan air liur yang menjadi ya, panduan bagi yang lain. Dan mereka memiliki tugas yang bermacam-macam. Ada tugas pencari makanan, ada tugas mengumpulkan makanan, pembawa makanan, semua lengkap. Ya, kalau kita pikirkan, Sun Allah alladhi atqana kulla syai'in. Semuanya ciptaan Allah yang maha sempurna dalam segala macam bentuk ciptaan tersebut. Allahu Akbar. Naam. Wa idha kana min al-mutaqarriri anna Allah subhanahu lahu al-kamal alladhi la yuhitu bihi al-ibadu wa annahu ma min kamalin tufriduhu al-adhanu wa yuqaddiruhu al-muqaddiruna illa والله أعظم من ذلك وأجل فإن أفعاله وجميع ما أوصله إلى الخلق أكمل الأمور وأحسنها وأندمها وأتقنها وإذا كان من المتقرر أن الله سبحانه له الكمال له الكمال الذي لا يحيط به العباد jikalah memang telah ditentukan secara pasti bahwasanya dialah Allah Subhanahu wa taala pemilik segala macam bentuk kesempurnaan yang tak akan dapat ya diliputi manusia kesempurnaan tersebut. Allahu Akbar. Dalam penciptaan manusia yang begini sempurna, bulu-bulu di tubuh kita aja tak sama. Bulu jenggot tak sama dengan bulu rambut, tak sama dengan bulu tangan, bulu kaki. Allahu Akbar. Tulang-tulang dalam tubuh kita ini pun begitu. Gigi tak bertambah-tambah. Kalau gigi kita bertambah, tumbuh sebagaimana tumbuhnya rambut, setinggi mana gigi-gigi kita. Subhanallah. Semuanya sempurna. Tulangnya ada yang tulang rawan, yang tulang lunak, tulang keras. Allahu Akbar. Maka kalaulah makhluk berusaha untuk meliputi kesempurnaan tersebut, tak akan mungkin dapat terliputi. Wa annahuma min kamalin tafriduhul adhanu, tidak ada segala macam bentuk kesempurnaan yang ada di akal manusia. Wa yuqaddiruhul muqaddirun, yang direka-reka oleh manusia, illa wallahu a'zamu min dzalika wa ajal, kecuali apa yang diciptakan lebih utama, lebih sempurna, lebih agung. Pikirkanlah segala sesuatu kesempurnaan tentang makhluk, maka apa yang diciptakan lebih sempurna daripada apa yang kau pikirkan. Subhanallah. Orang jalan-jalan, tengoknya semangka besar-besar. Dia berpikir, mananya semangka besar gini, rantingnya kecil-kecil, menjalar di atas tanah. Daunnya kecil-kecil, buahnya besar. Memang tak adil Tuhannya. Baru jalan sebentar, jatuh buah roda, pak kena kepalanya. Waduh, katanya, sakit. Diperhatikannya, andai kata pohon roda, tahu kan teman roda kan? Tahu enggak pohon roda yang kayak seperti roda itu, apa namanya? Tahu? Apa namanya itu? Segini mau batangnya itu. Pohon roda. buahnya mirip roda. Kita ketika kecil kita buat untuk roda main-mainan, mobil-mobilan. Buah roda, enggak paham. Enggak, orang kota semua ya. Kena buah roda kepalanya, sakit tapi tak parah. Dia perhatikan, ya Allah, andai kata buah roda sebesar buah semangka, hancur kepalaku. Subhanallah, sempurna. Ya. Fa inna af'alahu, na'am. Ma fa inna af'alahu, hadha qara'ta? Fa inna af'alahu wa jami'a ma awsalahu lil khalqi akmal umur. Apapun ya Allah perbuat, lakukan. Ya, dan segala sesuatu yang Allah SWT sampaikan kepada makhluknya, akmalul umur, semuanya adalah merupakan urusan perkara yang sempurna. Wa ahsanuha wa anzamuha wa atqanuha, paling baik, paling bagus, paling elok, paling sesuai. Naam. Fal fi'lu yattabi'u fi kamalihi wa khusnihi fa'ilahu wa tadbiru mansubun ila mudabbirihi. والله تعالى كما لا يشبه أحد في صفاته في العظمة والحسن والجمال فكذلك لا يشبهه أحد في أفعاله فالفعل يتبع في كماله وحسنه فاعله maka segala macam perbuatan itu akan senantiasa mengacu kepada yang membuatnya. Allah Maha sempurna, maka perbuatannya sempurna. Allah Tuhan yang Maha Indah, maka semua ciptaannya indah. Subhanallah. Seorang ahli pahat, ya, ahli ukir, yang paling ahli, maka paling indahlah ukirannya, pahatannya. Andai kata tak punya keahlian dalam mengukir, cobalah ukirannya. Maka tak ada lebih sempurna daripada Allah, maka semua perbuatannya sempurna. Tak ada yang lebih indah daripada Allah, maka semua ciptaannya indah. Ya. Wa tadbiru mansubun ila mudabbirihi. Segala sesuatu yang beratur itu akan senantiasa disebutkan atau dikembalikan kepada siapa yang mengatur. Segala macam bentuk aturan akan senantiasa dilihat siapa yang mengaturnya. Andai kata kacau balau aturannya, berarti yang mengaturnya kacau balau. Pesantren tapi kacau balau, tak ada padanya sama sekali aturan yang baku, maka menunjukkan yang mengaturnya kacau balau pula. Subhanallah, sekolah yang kacau balau berarti yang mengaturnya kacau balau. Ya, adapun alam semesta ini teratur. Subhanallah, ciptaan Allah teratur, bintang-bintang semua teratur, planet teratur, tak ada yang saling berbentur satu sama lain. Subhanallah, tak ada yang satu mendahului yang lain. La syamsu yambaghi laha an tudrikal qamar, tak layak matahari melomba bulan. Walal lailu sabiqun nahar, tak boleh malam melomba siang. Kullun fi falakin yasbahun, semuanya berputar pada ketentuan Allah Jalla wa'ala. Begitu indah. Sampai matahari pun begitu detailnya Allah SWT terbitkan dan tenggelamkan. Dipelajari, pelajari, pelajari oleh manusia. Taulah mereka peredaran matahari. Taulah mereka menghitung. Tak payah kita nengok-nengok matahari lagi. Mau sholat, tinggal tengok jam. Ada padanya ketentuan sholat. Subhanallah. Ya. Wallahu ta'ala kama la yushbihu ahadun fi sifatihi. Fil azamati wal husni wal jamal. Sebagaimana Allah tak akan pernah ada makhluk yang dapat menyerupainya. Dalam keagungannya, keindahannya, ya, kesempurnaannya. Fakadzalika la yushbihu ahadun fi af'ali, maka tidak ada pula makhluk yang dapat menyerupai Allah dalam perbuatannya. Naam. Wa amma al-hikmatu fi amrihi wa syar'ihi fa innahu ta'ala syara'a syara'i'a wa anzala al-kutuba wa arsala ar-rusula liya'rifahu al-ibadu wa ya'buduhu falam yakhluqhum hamala walam yujad sudah walam yujidhum sudah bal khalaqahum li akmali maqsadin wa awjadahum li ajalli ghayatin. Wa amma al-hikmatu fi amrihi wa syari'. Adapun hikmah dalam ya, perintah-perintahnya dan dalam syariatnya, ketentuannya, fa innahu ta'ala syara'a asy-syara'i, Allah telah ya menentukan syariatnya, wa anzalal kutub, Allah telah menurunkan kitab-kitabnya, wa arsalar rusul, Allah mengirim rasul-rasulnya, liya'rifahul ibad, agar hamba mengenalnya, wa ya'buduhu, agar hamba menyembahnya, falam yakhluqhum hamala, Allah tak ciptakan mereka sia-sia begitu, tanpa pedoman, tanpa petunjuk, maka Allah ciptakanlah untuk manusia, subhanallah, ya, segala macam anggota tubuh yang sempurna dengannya, ya, dia dapat mengetahui kebenaran wahyu yang diturunkan dalam kitabnya, yang dibawa oleh rasulnya, subhanallah, tak dibiarkan manusia tanpa ada pedoman, diturunkanlah kitab, diturunkanlah rasul agar menjadi pedoman, ya, bagi manusia dalam kehidupan. Falam yakhluquhum hamala, tak diciptakan sia-sia tanpa ada pedoman, petunjuk, tanpa perintah, tanpa larangan. Manusia saja menciptakan ciptaan-ciptaan mereka, menciptakan mobil yang canggih, ya, menciptakan handphone yang canggih, menciptakan motor yang canggih, semuanya ada panduan, ada perintah-perintah, begini cara bersihkannya, ada larang-larangan, jangan begini cara bersihkannya, ya, semuanya lengkap. Itu makhluk manusia, apalagi Allah Tuhan manusia. Maka kita diciptakan bukan dengan sia-sia, ada perintah, ada larangan. Jika ini kau lakukan, kau binasa, engkau celaka. Jika ini kau lakukan, kau beruntung, kau berjaya. Semuanya ada. Walam yujidhum sudan, tidak diadakan, diciptakan manusia di alam raya ini sia-sia. Bal khalaqahum liakmali maqsadin, tapi diciptakanlah mereka untuk tujuan yang paling mulia. Wa ujadahum liajali ghayah, diciptakan mereka untuk suatu tujuan yang paling tinggi. Dialah menghambakan diri mereka kepada Allah, mengibadati Allah Subhanahu wa taala. Nah. ومعرفته تعالى وعبادته وحده لا شريك له التي هي مقصود الخلق هي أفضل العطايا منه تعالى لعباده على الاطلاق وأجل الهبات وأشرف المنن لمن يمن الله عليه بها ويكرمه ببلوغها وتحقيقها وهي أكمل السعادة والفلاح والسرور للقلوب والأرواح بل هي السبب الوحيد للوصول إلى السعادة الأبدية والفلاح السرمدي. ومعرفته تعالى. Ini di antara segala macam bentuk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluk. Maka wa ma'rifatuhu ta'ala, mengenal Allah taala wa ibadatuhu, menyembah Allah Subhanahu wa taala, wahdahu Tuhan yang satu. La syarika lahu, tak ada sekutu baginya. Allati hiya maqsudul khalqi, yang mana itulah tujuan diciptakannya manusia. Hiya afdhalul ataya, inilah hadiah, inilah anugerah yang paling mahal. Apa yang paling mahal yang Allah berikan kepada manusia? Ilmu tentangnya, ilmu tentang syariatnya, ilmu mengenalnya dan mengenal perintahnya, mengenal larangannya. Dengan itulah hamba memperhambakan dirinya kepada Tuhannya, mengerjakan perintahnya, menjauhi larangannya, mengenal Tuhannya, mendekatkan diri dengan Tuhannya. Ini hadiah yang tak akan pernah dapat, sama dengan hadiah apapun yang Allah ciptakan, mengenalnya. Maka orang tak mengenal Tuhan, sehebat apapun kayaannya, orang yang paling miskin, paling merugi, paling celaka, paling binasa. Tak usah mata kita terbelalak melihat kekayaannya, melihat kehebatannya, jabatannya. Ini orang yang paling hina, tak kenal Tuhan yang menciptakannya, tak kenal perintah-perintah Tuhannya, larangan Tuhannya, tak tahu sifat-sifat Tuhan. Ini orang paling miskin hakikatnya, yang paling hina hakikatnya. Yang paling tinggi di antara makhluk adalah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka ilmu tentang dirinya, ilmu tentang sifat-sifatnya, tentang perbuatannya, perintah dan larangannya. Afdhulul ataya, anugerah yang paling indah, minhu ta'ala li'ibadi al-itlaq, yang Allah berikan kepada hambanya secara mutlak. Tauhidullah, ma'rifatullah adalah merupakan anugerah yang paling indah. Ya Allah berikan kepada makhluknya, tak semua diberikan. Ada kaum ateis yang tak pernah yakin ada Tuhan pencipta, subhanallah. Ya, tersesat kesatannya Jawa. Ada yang menyembah Tuhan tapi Tuhannya banyak. Ada menyembah Tuhan tiga, ada yang menyembah Tuhan dua, ada yang menyembah Tuhan berpuluh Tuhan-Tuhannya, subhanallah. Wa jallul hibati, dan inilah merupakan hibah yang paling mahal. Wa asyraful minan, pemberian yang paling mulia. Liman yamunnullahu alaihi biha, kepada orang-orang Allah berikan dengan nikmat-nikmat ini semua. Ya, nikmat beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Wa yukrimuhu bibulughiha, Allah muliakan hamba ketika mereka sampai kepada ibadah Allah, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Wa tahqiqiha, tatkala mereka mampu mewujudkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hiya akmalus sa'adah, itulah sebenarnya keberuntungan yang paling sempurna. Akmalus sa'adah wal falah, kebahagiaan yang paling paripurna. Ya, wassurur lil qulubi wal arwah, yang paling indah, yang paling menyenangkan hati dan ruh manusia, yaitu mengenal Allah, menyembahnya semata. Bal hiya sababul wahidu lil wusuli ila sa'adatil abadiyah, bahkan dialah jalan satu-satunya, yakni mengibadati Allah SWT dengan mengenalnya, dialah jalan satu-satunya untuk meraih keuntungan yang abadi. Wal falahis sarmadi, kejayaan yang tak pernah berkeputusan kelak di negeri akhirat, di surga jannatul firdausil a'la. Allahu akbar. Maka apa yang ada pada kita di dunia ini, semua ciptaannya ini semuanya hanyalah ya sarana agar kita dapat mengenalnya, bukan tujuan. Sarana agar kita dapat menyembahnya, sarana agar kita dapat mewujudkan perintah-perintahnya, sarana agar kita dapat menjauhi larangan-larangannya. Diciptakannya segala hal, segala perangkat, baik yang dalam diri manusia, yang dari luar manusia, faktor cuaca, keadaan, musim, kendaraan, sarana, fasilitas, semuanya diciptakan untuk manusia, untuk satu tujuan yang sangat mulia ini, mengenal Allah dan memperhambakan diri kepadanya. Naam. Kamil. Idafatan ila hadha, fa inna syar'ahu qad ishtamal ala kulli khair, fa akhbaruhu tamla'ul quluba ilman wa aqaida sahihatan, wa tastakimu bihal kulubu wa yazulul inkhirafuha, wa yahsulu laha afdalul ma'arifi wa ajallul ulumi, وأوامره كلها منافع ومصالح وتثمر الأخلاق الجميلة الخصال الكريمة والأعمال الصالحة والطاعات الزاكية والهدي الكاملة ونواهيه كلها موافقة للأكول الصحيحة والفطر السليمة فلم ينهى إلا عما يدر الناس في أكولهم وأخلاقهم وأعراضهم وأبدانهم وأموالهم. إضافة إلى هذا تنبه لإنه fa inna syar'ahu qad ishtamala 'ala kulli khair, sesungguhnya syariatnya mencakup segala macam kebaikan. Fa akhbaruhu tamla'ul quluba 'ilman wa aqaida sahihah, semua informasi tentang Allah Jalla wa 'ala, tentang syariatnya, ya, memenuhi hati-hati kita dengan ilmu dan akidah yang benar. Wa tastaqimu bihal qulub, menjadi luruslah hati-hati manusia, ya, dengan syariat yang dia turunkan. Wa yazulun hirafuha, dengan syariat dia turunkan hilanglah segala macam bentuk penyimpangan hati-hati makhluk, dari segala macam bentuk penyimpangannya. Wa yahsulu laha afdhalul ma'arif, ya, dengan syariat Allah turunkan ini yang mencakup segala kebaikan ini, ya, yahsulu laha afdhalul ma'arif, terwujudlah dengannya pengetahuan yang paling utama. Wa ajalul ulum, ilmu yang paling mulia. Wa awamiruhu kulluha manafi' wa masalih, jika diperhatikan, dipikirkan, semua perintah-perintahnya mendatangkan kemaslahatan, mendatangkan kebaikan. Tak ada perintahnya mendatangkan keburukan satu pun. Tak ada perintah puasa, Ustaz, dalamnya terkandung banyak sekali kebaikan. Lapar-lapar baik, baik. Orang kenyang terus tak baik. Segala macam penyakit disebabkan karena kenyang. Ya, segala perintahnya baik, tak ada yang tak baik. Subhanallah. Ya. وتثمر الأخلاق الجميلة. Semua perintah-perintahkan perintahnya membuahkan akhlak budi pekerti yang mulia bagi manusia. Perintah menyambung silaturahmi, akhlak. Perintah mengeluarkan zakat kepada fakir miskin, akhlak. Subhanallah, tak ada yang jelek. Perintah untuk merapatkan saf, akhlak. Perintah taat kepada imam, akhlak. Tak ada satupun aturannya tak baik. Pikirkan dengan baik, sempurna. Kau akan dapat beribu-ribu hikmah dari segala macam perintah-perintahnya. Kenapa harus berjamaah? Kenapa tak sendiri? Oh, banyak sekali hikmahnya. Banyak sekali. Subhanallah. Wal khisal al-karimah. Ya. Segala macam bentuk syariat-syariatnya, perintah-perintahnya. Ya. Ujungnya adalah menyampaikan manusia kepada ya akhlak yang mulia, wal amal salihah, amal-amal salih, wa ta'ati zakiyah, segala macam ketaatan-ketaatan yang dapat mensucikan manusia dari keburukan, wal hadiyal kamil, petunjuk yang sempurna, wa nawahihi kulluha muwafiqatun lil uqul as-sahihah, segala macam larangannya pun demikian sesuai dengan akal yang sehat. Wal fitrah salimah, sesuai dengan fitrah yang lurus. Bahwasanya segala macam larangan tersebut bertentangan dengan fitrah yang lurus, akal yang sempurna. Fala minha illa amma yadurrun nasa, taklah dia larang kecuali itu membahayakan manusia. Fi uqulihim, membahayakan pada akal mereka. Kenapa diharamkan khamar? Membahayakan akal. Kenapa diharamkan narkoba? Membahayakan akal manusia. Diharamkanlah khamar yang memabukkan, yang membuat orang hilang akalnya. Ya, terlaranglah dia. Fi uqulihim wa akhlaqihim, semua larangan tersebut karena mendatangkan kerusakan pada akhlak mereka. Larangan zina, kenapa rusak akhlak manusia dengan zina? Campur baur nasab. Hilanglah yang namanya amanah, kepercayaan. Subhanallah. Antara pasangan suami istri dengan sebab perzinahan ini. Ya. Fi uqulihim wa akhlaqihim wa a'radihim, semua larangannya akan sangat ya berbahaya jika dilanggar, merusak akal, merusak akhlak, merusak kehormatan, ya, wa abdani, merusak badan manusia. Subhanallah. Dilarang orang membunuh dirinya, menyakiti dirinya, menzalimi dirinya karena merusak. Wala taqtul anfusakum, jangan bunuh diri kalian. Sesungguhnya Allah cinta kepada kalian, rahmat kepada kalian. Merusak dilarang bunuh diri. Ya, dengan itu dilarang merokok karena merokok sama dengan membunuh diri. Karena Allah sayang kepada kita, tapi banyak orang tak sayang dengan dirinya. Subhanallah. Wa amwalihim, semua larangannya merusak, membahayakan kesehatan mereka, membahayakan harta-harta mereka. Maka disyariatkanlah memotong tangan pencuri karena membahayakan orang lain. Membahayakan harta orang lain. Ada lima hal yang dalam agama ini menjadi tujuan Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariatnya. Pertama adalah untuk menjaga ya, menjaga akidah manusia. Menjaga akidah umat agar tak menyimpang, ditegakkanlah syariat jihad agar jangan sampai akidah ini tercemar. Ya, diteror. Satu, menjaga akidah, menjaga agama, hifdzuddin, dan ini paling tinggi tingkatannya. Maka segala macam syubhat ya, berjihad para ulama untuk memerangi semua syubhat. Segala macam makar orang-orang kafir untuk memberangus Islam, Allah syariatkan jihad. Karena ini yang paling tinggi ya, menjaga agama. Di bawah menjaga agama yang paling tinggi yang kedua, hifdzu ya, hifdzun nafs, menjaga jiwa. Menjaga agama paling tinggi, yang kedua menjaga jiwa. Agar jiwa jangan sembarang ditumpahkan darahnya dengan tidak hak, agar tidak sembarang membunuh, diterapkanlah syariat qisas. Subhanallah. Diterapkanlah syariat diat. Ya, satu tangan, satu jari terputus, 10 ekor unta. Satu tangan terputus, 50 ekor unta, diatnya ada kafaratnya. Subhanallah. Yang kedua menjaga apa tadi? Menjaga jiwa manusia. Ya, yang ketiga untuk menjaga akal manusia. Jiwa ini tanpa akal yang sehat tak ada guna. Tengok orang-orang gila itu. Tak ada lagi guna hidupnya bagi makhluk yang lain. Paling-paling penghibur diri bagi orang sehat. Alhamdulillah aku tak gila. Subhanallah. Tengoklah orang gila itu. Betapa kita bersyukur diberikan akal sehat. Allahu Akbar. Tak ada beda dia dengan binatang. Ketika akalnya hilang. Subhanallah. Yang dia berjalan hanya dengan instingnya saja. Insting saja. Akal hilang, tercabut. Telanjang pun tak malu. Pakaian kotor dekil tak malu. Rambutnya acak-acakan. Masya Allah. Kenapa? Hilang akalnya. Karena itulah diperintahkan untuk menjaga akal. Karena dialah merupakan madarut taklif. Poros segala macam melaksanakan beban perintah dan larangan akal. Karena itulah diberikan Allah uzur bagi orang-orang yang tak punya akal. Ya, terhadap perintah dan larangannya. Kalau antum mau bebas daripada perintah dan larangan Allah SWT, jadilah antum orang-orang gila. Tak payah lagi antum datang sholat. Sudah selesai. Allahu Akbar. Ya, ini yang ketiga. Menjaga apa? Menjaga akal, hifdzul uqul. Subhanallah. Maka segala yang merusak akal, sekarang yang merusak akal diantaranya adalah segala macam tontonan-tontonan yang merusak. Pornografi, game-game yang merusak. Subhanallah. Sekarang banyak, benar-benar banyak orang-orang yang gila dengan handphone. Masuk rumah sakit jiwa gara-gara handphone. Anak-anak banyak. Allahu Akbar. Game-game itu membuat orang jadi gila. Subhanallah. Memang benar-benar gila. Ya, ini merusak akal. Ya. Subhanallah. Orang yang hidupnya hanya dengan game tak tahu dirinya adalah hakiki, bukan main-main. Paling hebat pun dia dalam game bawa mobil, nanti kalau bawa mobil beneran ketabrak. Ya. Maka diperintahkan kita untuk menjaga akal. Tiga. Ya. Yang keempat, ya, menjaga harta. Takkan sempurna manusia hidup. Ya, walaupun akal sehat, tapi tak ada sama sekali hartanya. Mau beli baju butuh harta, beli sendal butuh harta. Ya, maka harta tersebut sangat bernilai dalam Islam, tak boleh diambil dengan batil. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan makan harta sama dengan jalan yang batil. La halu malu mri'in muslimin illa bi thaybin min nafsihi. Tidak halal pindah harta seorang muslim kecuali dengan keridhaannya, dengan jalan hibah, hadiah, jual beli, wakaf dan semacamnya. Subhanallah, diharamkan segala macam tindakan-tindakan yang merusak harta manusia. Ya, mencuri potong tangannya. Berapa udah? Agama, jiwa, akal, harta. Yang kelima, menjaga naslu atau an-nasab, menjaga keturunan. Ya, dan kehormatan. An-nasabu atau an-naslu wal 'ard, untuk menjaga kehormatan manusia, menjaga keturunan manusia, dibuat aturan. Kalau kau cinta dengan lawan jenismu, menikah yang sah. Ya, agar engkau punya keturunan, engkau bisa melampiaskan syahwatmu. Turunkan Allah syariat menikah. Apabila kau tak cukup dengan satu, diturunkan syariat tahadud, tambah satu lagi. Subhanallah. Ini dalam rangka menjaga manusia. Subhanallah. Manusia punya syahwat, harus dilampiaskan. Kalau enggak dilampiaskan pada tempat yang halal, wajib dilampiaskan pada tempat yang haram. Tak mungkin tidak. Karena manusia punya perangkat nafsu, hawa nafsu, syahwat. Diturunkanlah syariat menikah. Diturunkanlah syariat rajam bagi yang melanggar ketentuan ini. Telah pernah menikah, berzina, rajam. Dibuatlah payah penerapan hukum rajam dan zina ini dengan syarat-syarat yang begitu payah. Disaksikan 4 orang. Mereka menyaksikan bagaimana masuknya jarum ke dalam lubangnya. Dan ini sangat mustahil terwujud dengan hal ini. Persaksian 4 orang atau dengan pengakuannya. Dibuat payah hukumnya. Subhanallah. Karena ini merupakan yakni kekejian yang paling keji sehingga dibuat payah untuk menerapkannya. Dalam rentang sejarah tak pernah ada orang berzina dengan disaksikan 4 orang. Tak ada. Ya, kecuali dengan mengaku. Ya, kemudian. Ya. Kecuali dengan pengakuan. Naam, inilah dia yang dijaga dalam agama. Lima inilah, semua perintah, semua larangan menjaga lima hal ini. Ya, kita ulangi lagi, menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga harta, menjaga nasab, keturunan, dan kehormatan. Yang menuduh orang berselingkuh, derah 80 kali pukul, pecut dia, tarik kesaksiannya, tak lagi laku kesaksiannya, dianggap fasik. Subhanallah. Naam. Wa min hukmihi wa hikmatihi subhanahu mujazatul muhsini bi ihsanihi wal muzi'i bi isaatihi. Qala ta'ala fi sya'nil muhsin, hal jazaul ihsani illa al ihsan. Wa qala fi sya'ni musyi', thumma kana 'aqibatal ladina asaa'u su'a. Falyusawwi subhanahu baina muhsin wa musyi', la fid dunya wa la fil akhirah. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وهذا من كمال عدله وهو مناسب غاية المناسبة وهو مناسب غاية المناسبة لحكمة أحكم الحاكمين سبحانه. Wamin hukmihi wa hikmatihi subhanahu. Dan diantara bentuk keputusan Allah dan kebijaksanaan Allah subhanahu wa ta'ala, mujazatul muhsin biihsani, Allah akan beri balasan orang yang berbuat kebaikan dengan kebaikan. Kalau kau buat baik, pasti dibalas dengan kebaikan. Wal musi'u biisaatihi, dan Allah akan memberikan hukuman keburukan bagi orang berbuat keburukan pula. Jika kau berbuat buruk, pastikan Allah akan menghukummu dengan keburukan pula. Allahu Akbar. Qala ta'ala fi sya'nil muhsin, Allah berfirman mengenai balasan orang-orang berbuat kebaikan, hal jazaul ihsani illa al-ihsan. Bukankah balasan kebaikan itu adalah kebaikan yang seperti itu pula, bahkan lebih daripada itu. Wa qala fi sya'nil musyi', Allah berfirman tentang orang-orang yang berbuat keburukan, ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء. Sesungguhnya balasan bagi orang-orang berbuat keburukan, kejelekan pula. فلا يسوي بين سبحانه بين محسن ومسيء. Tak akan mungkin Allah menyamakan antara orang berbuat kebaikan dan orang berbuat keburukan. لا في الدنيا ولا في الآخرة. Tidak di dunia ini, tidak pula di akhirat. Pasti berbeda. Subhanallah. Orang berbuat keburukan, pasti balasannya keburukan pula. Perampok, pencopet, pencuri, koruptor, tak akan mungkin baiknya. Ujungnya pasti keburukan. Minimal keburukan dalam hati yang galau tak pernah, ya, sama sekali hatinya tenang dan tentram. Allah berfirman, am hasiban ladzina jatarahu sayyiati an naj'alhum kal ladzina amanu. Apakah mengira orang-orang berbuat dosa-dosa, keburukan-keburukan, kami akan samakan mereka kalladzina amanu dengan orang-orang yang beriman, wa amilus salihat, dan beramal saleh, sawaan mahyahum wa mamat, samakah mati mereka dan hidup mereka? Sa'a ma yahkumun, alangkah jelek cara berpikir mereka. Apakah disamakan pembunuh dengan orang yang menjaga jiwa manusia agar jangan terbunuh? Perampok dengan orang yang berderma bersedekah kepada manusia, apakah sama? Subhanallah, tak akan mungkin. Alangkah buruk apa yang mereka pikirkan, keputusan mereka yang setengah mati mengerjakan perintah-perintah Tuhannya, menjauhi larangan Tuhannya dengan orang yang tak peduli perintah Tuhannya, tak peduli dengan larangan Tuhannya. Mau disamakan? Kemana akalmu? Allahu Akbar. Ya. Apapun kezaliman di dunia ini, tak akan mungkin lepas daripada tuntutan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tak dikejar di dunia, di mana? Di akhirat. Berapa banyak korban-korban jiwa, berapa banyak anak-anak kaum muslimin yang hangus terbakar, berapa banyak harta-harta dan nyawa kaum muslimin yang habis, subhanallah, dirampas dalam kehidupan di dunia oleh orang-orang kafir, orang-orang zalim. Lihat di Suria, masya Allah. Ya, lihat di Palestina, lihat di negeri-negeri manapun juga. Andai kata dunia berakhir sampai di situ saja, alangkah jeleknya dunia ini. Tapi akan ada tuntutan hari kiamat, subhanallah, terhadap orang yang menzalimi manusia, dituntut di hari kiamat. Wa hadza min kamali adli, inilah merupakan bentuk kesempurnaan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita berbuat zalim, yakinlah pasti dibalas kezaliman. Ya, keburukan. Wa huwa munasibun ghayatal munasabah li hikmati ahkamil hakimin subhanah. Sungguh dia adalah sangat sesuai, ya, bagi kebijakan Tuhan yang maha bijak Tuhan yang maha adil segala macam bentuk keputusannya, subhanahu wa ta'ala. Demikianlah kajian kita ikhwati fillah pada pagi hari ini tentang nama Allah Al-Hakim dan Al-Hakam. InsyaAllah di kesempatan akan datang, kalau masih ada umur kita, kita lanjutkan ya, tentang nama Allah Al-Mu'minus Sadiq subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.